Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah taala mulai hari ini kita akan mempelajari al-manzumah al-baiquniyah fi ilmi mustalahil hadis yang disyarah oleh Abu Mu'adh Tariq bin Awadullah ibni Muhammad. Naam. Wafakahullah. Ini buku pertama ya dalam kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan ini dan memberikan hasil dan manfaatnya untuk kebaikan agama kita dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. فهذا شرح مختصر على المنظومة البيكونية تلك المنظومة الحديثية التي كتب لها القبول وأقبل عليها طلبة العلم ورغب فيها أهله وما زالوا وحثوا على حفظها وتفهمها. وقد قصدت في هذا الشرح العناية بحل ألفاظها وتمييز أنواع الحديث التي تضمنتها بذكر تعريف كل نوع وشرح التعريف بما يوضحه وذكر بعض الأمثلة عليه إذ بالمثال يتضح المقال والتنبيه على بعض الأمور التي قد لا يتنبه لها الطالب. ومما ينبغي أن يعلم وهو معلوم لدي الكثير أن هذه المنظومة لم تجمع جميع أنواع علوم الحديث وربما ذكر فيها أكثر من نوع تحت باب واحد دون استيعاب لبقية الأنواع التي تندرج تحت هذا الباب. ولما كانت هذه المنظومة بهذا الحال من النقص وعدم الاستيعاب والجمع كان من شرطنا في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أن نذكر تحت كل نوع ذكر في هذا النظم ما لم يذكر فيه من الأنواع mimma huwa mathilun lahu aw fi babihi ala sabilil ijaz. Fa nu'arrifahu istilahan wa nubayyina haddahu 'indal muhaddithina ahli sya'n alaihim rahmatullahi ta'ala. Wa gharaduna huwa bayanu usuli hadhil masail lastidradu wat tawassu' wa hadha min babi takmilil mandumat wa tatmimiha. Wa mimma yanbaghi ayyu lama aidan anna hadhihi al-manduma ja'at ghayra murattabah fa rubbama dhakara an-nadhimu naw'an wa akhara akhara anhu ma'a annahuma fi babin wahid kama fa'ala fil mawquf haythu akharahu 'anil marfu' wal maqtu'. Wa lamma kana al-amru kadhalik harastu fi hadha syarhi ala tanbihi ala mithli dhalik wa rubbama syarahtu al-anwa'a kullaha fi mawdi'in wahid thumma uhilu fi baqiyal mawadi' ila hadhal mawdi'il kamil li ajli tarkit tikrar. Wa kana gharadi min kulli hadha at-taysira ala talibil ilmi wa musa'adatahu fi ma'rifati alaqati kulli naw'in bi sahibihi idh inna ma'rifata dhalik min aqwal asbabil mu'inati ala al-fahmi wa billahi taufiq wa huwa subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa qad salaktu fi syarhi li hadhil mandumatil mubarakah insyaallah sabilal ikhtisar min ghairi ishabin wala itnabin wa hadha huwa almunasibu limithli hadha an-nazmil mukhtasar wa at-tatwilu fi syarhihi yakhruju bina 'anil maqsudi min wad'ihi. Na'am qad ashabtu ma'a dhalik fi ba'dil mawadi wa in kanat qalilatan wa lam af'al dhalika illa li anna ad-darurata wal hajata kanat da'iyatan li tafsilil qawli fiha wa lam yakun dhalika an qasdin wa ta'ammudin wa lahu raji'un ila ashwa'iyatin aw intiqa'iyatin aw nahwi dhalik walhamdulillahi rabbil alamin. Hadha wa aslu hadha syarhi muhadaratun kuntu qad alqaituha ala ba'di talabatil ilmi fi syarhi hadhan nazmi wa hirsan ala hifdhi hadhihi al-maddah tamma tasjiluha thumma tafrihuha kitabatan minal ashrita. Waqad qama ba'du talabatil ilmi al-mumayyazina bi siyaghati maddatil ashrita bi lughatin tasluhu lil kitab fa ma'lumun anna lughatal ilqa takhtalifu an lughatil kitabah fa jazallahu man qama bihadal amal al-mutni khairan wa ajzala lahul masubata fid daraini innahu subhana ni'mal maula wa ni'man nasir. Thumma ra'aitu ba'da dhalik annahu minal muhimmi kira'atuha bitamahul min ajli ikhrajiha alal wajhil amthal wa qad da'ani dhalika ila ziyadati ba'dil fawaid wa hadfi ba'dil mawadi' wa taqdimi ba'diha wa ta'khiri ukhra kullu dhalika min ajli ikhraji syarhi ala suwar ala suratil munasibati wal hay'ati al-la'iqah. Wallaha as'alu ayyataqabbala minni hadhal amal wa ayyaj'alahu dukhran li yawma liqa'ihi wa ayyanfa'a bihi kulla man waqaf alaihi wa attala'a ala mabahithihi innahu subhana waliyun dhalika innahu subhana waliyu dhalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Masyaallah. Muqaddimah dari pensyarah. Wafakahullah. Sebagaimana biasanya memulai dengan khutbatul hajah, dengan basmalah, dengan puji-puji untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan syahadah, membacakan ayat perintah tentang takwa, kemudian pernyataan bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah taala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek urusan dalam agama kita adalah hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini, karena semuanya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Kemudian menutup khutbatul hajahnya dengan membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian beliau wafakallah berkata, fahadha syarhun mukhtasar. Ini adalah syarah yang ringkas. Alal manzumatil baikuniyah. Atas manzumah baikuniyah. Tilkal manzumatul hadithiyah. Manzumah baikuniyah ini adalah satu dari jenis manzumah hadithiyah. Ini manzumah yang ditulis berkaitan dengan ilmu hadis. Allati kutiba lahal qabul, yang telah ditakdirkan untuknya al-qabul. Ini diterima oleh para pencinta ilmu, khususnya ilmu hadis. Wa aqbala 'alaiha talabatul ilm, dan para penuntut ilmu menerimanya dan berusaha untuk mempelajarinya. Nah, itu di mana-mana orang penuntut ilmu, khususnya yang ingin belajar ilmu hadis, seringkali menjadikan buku ini apa? Sebagai langkah pertama dia dalam belajar. Waraghaba fiha ahluhu, dan ahlul ilm, ulama, juga memberikan apa? Dorongan para penuntut ilmu untuk pelajari manzuma ini. Wa mazalu, dan mereka terus masih dalam apa? Dorongan tadi. Wa hathu ala hifdhiha wa tafahumiha, dan selalu mendorong para penuntut ilmu agama ini menghafalnya dan memahami ya isi dari manzuma tersebut. Nah, ini jarang ya. Buku-buku yang mubarak seperti ini jarang. Maka kalau menemukan yang seperti ini, pantas bagi kita apa? Ikut serta di dalamnya. Itu karena menandakan di dalamnya banyak apa? Manfaat. Manfaat, banyak berkah. Nah. Qala wafakallahu, wa qad qasattu fi hadha syarah al-inaya bihalli al-fadhiha wa tamyiz anwa'il hadis allati tadammanatha. Katanya dalam syarah ini saya bermaksud memberikan perhatian dengan mengurai lafaz-lafaznya. Ini satu poin ya dalam syarah yang penting ya. Karena syarah itu kan penjelasannya. Sehingga poin yang paling penting adalah halul alfad, mengurai lafad-lafadnya. Lafad ini artinya apa, maksudnya apa, gitu ya. Kadang ada syarah yang dia enggak mengurai lafad-lafadnya, tapi langsung penjelasan umumnya. Nah, termasuk nilai plus dari syarah itu adalah kalau di dalamnya perhatian terhadap halul alfad, mengurailah lafad-lafad. Itu faedah yang penting dalam syariat. Begitu pula membedakan jenis hadis yang terkandung di dalam maklumat ini. Bagaimana caranya membedakannya? Bidzikri ta'rifi kulli naw, dengan diberikan definisi setiap jenis hadis. Wa syarhi ta'rif, dan juga memberi penjelasan terhadap definisi tersebut. Bima yudhihuhu, dengan bentuk penjelasan yang menjelaskannya. Menjelaskan definisi tadi. Wa dzikri ba'dil amtsilah 'alaihi, dan disebutkan sebagian contohnya. Kenapa perlu contoh? Iz karena bil mitsali yattadhihul maqal. Dengan contoh akan jelaslah suatu perkataan. Dan juga wa tanbih, ada tanbih ala ba'dil umur, atas sebagian perkara, allati qad la yatanabbahu laha at-thalib, yang boleh jadi sang talib penuntut ilmu tidak menyadarinya, bahwa di situ ada apa, hal yang perlu dia ingat. Nah, ini di antara keistimewaannya. Jadi nanti manzuma diurai lafaz per lafaz, kemudian dibuat setiap jenis hadis itu definisinya, dijelaskan maksud definisi tadi, diberi contoh. Kalau ada yang perlu ditandi, tandi. Itu modelnya nanti, syarahnya. Ini yang membuat apa, keistimewaan syarah itu seperti ini. Nanti kita lihat penulisnya atau pensyarahnya, wafakallah, konsisten enggak dengan syarat yang dia sebutkan di sini ya. Kita lihat saja. Wa mimma yanbaghi ayyu alam, dan di antara perkara yang perlu diketahui, wa huwa ma'lumun lada al-katsirin. Lada al-katsirin, lada al-katsirin atau ladayil katsirin. Dan sesungguhnya ini sudah dimaklumi banyak orang. Cuma diingatkan lagi di sini, boleh jadi ada yang belum tahu. Apa itu? Anna hadhil manzumah baikunya ini, lam tajma' jami'a anwa'i ulumil hadis, tidak mengumpulkan semua macam-macam ilmu hadis. Warubbama dhukira fiha aktsaru min naw'in tahta babin wahid, dan terkadang disebutkan di dalam manzumah ini lebih dari satu macam dalam satu bab. Dunasti'abin li baqiyatil anwa, tanpa meliputi macam-macam yang lain. Allati tandariju tahta hadzal bab, yang juga masuk di bawah bab ini. Nah, jadi jangan dikira manzumah ini isinya memuat semua anwa' ulumil hadis. Tidak semua. Baik. Bahkan dalam satu bab kadang hanya disebutkan satu macam saja, padahal di situ ada macam-macam yang lain. Paham? Walamma kanat hadhil manzumah bihadzal hal, oleh karena manzumah itu seperti ini keadaannya, minan naqs, ini ada yang kurang dalam penguraian, wa adamil isti'ab wal jam, dan tidak menyeluruh ya, dalam pengumpulan pembahasannya, kana min syartina fi hadha syar, insyaallah ta'ala, maka termasuk syarat kami dalam syarat ini insyaallah ta'ala, an nadhkura kull tahta kulli naw' dhukira fi hadha al-nazm ma lam yudhkar fihi min al-anwa'. Kita akan sebutkan di setiap macam hadis yang disebutkan dalam manzumah ini apa yang tidak disebutkan di dalamnya dari macam-macam yang lain. Mimma huwa masilun lahu aw fi babih, yang semisal dengannya atau yang masuk juga dalam babnya. Ala sabilil ijaz, tentunya secara apa? Singkat. Wa nu'arrifahu istilahan, kita terangkan definisinya menurut istilah. Wa nubayyin haddahu 'inda al-muhaddithin ahli syan alaihim rahmatullahi taala, dan kemudian kita terangkan definisi tadi menurut ahli hadis yang memang ahli dalam bidang ini. Semoga Allah merahmatinya. Wa gharaduna, tujuan kami ini semua, huwa adalah bayanu usuli hadhil masail, menerangkan pokok-pokok dari masalah ini semua. Lal istidradu, bukan istidradu, wala tawassu', bukan juga tawassu'. Jadi penjelasannya ya apa, tidak kemudian apa namanya terlalu luas ya, tapi cukup memberi dasar ya dalam masalah-masalah itu. Wa hadza min babi takmilil manzumah wa tatmimiha, ini masuk dalam bab menyempurnakan faedah yang ada dalam manzumah ini. Qala wa faqallahu wa mimma yandagi ayu alam aidan, di antara perkara yang perlu diketahui juga, anna hadhil manzumah ja'as ghair murattabah, manzumah baikunya ini datangnya tanpa urutan yang dikenal gitu ya pada umumnya. Farubbama dzakara an-nadhimu naw'an wa akhara akhar anhu, sehingga terkadang penulis manzumahnya rahimahullah menyebutkan satu jenis hadis dan dia akhirkan jenis yang lain dari jenis yang disebutkan tadi, ma'a annahuma fi babin wahid, padahal dua-duanya dalam satu bab, sehingga tartibnya apa, enggak urut gini. Kama fa'ala fil mauquf, seperti yang beliau rahimahullah lakukan ketika menyebutkan istilah mauquf, haitsu akharahu anil marfu' wal maqtu', di mana beliau akhirkan penyebutan mauquf dari yang semisalnya, yaitu marfu' dan maqtu'. Nah, itu pun nanti ditanbih. Walamma kana al-amru kadhalik, oleh karena seperti itu perkaranya, harastu fi hadha syarh ala tanbihi ala misli dhalik, saya sangat menginginkan dalam syarah ini mengingatkan yang semisal itu. Jika nanti lewat yang semisal ini, itu ada tanbih ya. Kalau pembahasan ini sebetulnya yang lebih layak dibahas di pembahasan yang itu. Warubbama syarahtul anwa'a kullaha fi mawdhi'in wahid, nah terkadang aku jelaskan semua macam itu dalam satu tempat, thumma uhilu fi baqil mawadhi ila hadzal mawdhi'in kamil, kemudian aku ihalah, aku sarankan pembaca untuk kembali di tempat yang lain kepada tempat yang sempurna ini. Misalkan ini ya, dibahas marfu jelaskan, dibahas maqtu dijelaskan ya, pasangan yang berikutnya adalah mauquf, tapi enggak disebutkan urutannya di situ oleh penulis ya, maka si pensyarah menjelaskan di situ mauquf. Nanti ketika penulis menyinggung masalah mauquf, si pensyarah bilang, kamu lihat penjelasan saya yang lalu gitu. Paham? Tujuannya apa? Li ajli tarkit takrar, agar tidak terjadi apa, pengulangan yang membuat apa, mungkin isi kitabnya jadi tebal gitu ya. Atau yang semisal. Wa kana ghardi min kulli hadha, tujuanku dari ini semua adalah at-taysir ala talibil ilm, memberi keringanan untuk penuntut ilmu, wa musa'adatahu fi ma'rifati 'alaqati kulli naw'in bi sahibih, dan membantu penuntut ilmu tadi untuk mengenal hubungan masing-masing jenis hadis tersebut dengan yang satu jenis dengan dia. Idh inna ma'rifat dzalik min aqwal asbabil mu'ina 'alal faham, karena mengetahui itu semua di antara sebab yang kuat yang membantu orang untuk paham. Oh, kalau ini sejenis dengan itu, satu bab dengan itu, jadi dia apa, lebih bisa memahami masalah. Wabillahi taufik, wa huwa subhanahu wa ta'ala alam. Qala wa faqallahu wa qad salaktu fi syarhi li hadhihi al-manzumati al-mubarakati insyaallah sabila al-ikhtisar, dan saya telah menempuh dalam penjelasan saya terhadap manzumah yang diberikan ini insyaallah jalan ringkas, min ghairi ishab wala itnab, tidak secara bertele-tele yang menjemukan. Nah, betul-betul ringkas singkat, cukup menyampaikan orang kepada maksud. Wahada huwal munasibu limithli hadha an-nazmin mukhtasar. Dan ini yang cocok untuk nazam yang singkat seperti ini. Jadi penjelasannya enggak usah apa yang bertele-tele yang mungkin menjemukan orang untuk membacanya. Wa tatwilu fi syarhihi yakhruju bina'anil maqsud min wadhih. Kalau kita perpanjang dalam syarah itu bisa mengeluarkan kita dari tujuan ditulisnya buku ini. Ya, ya penulis Al-Baiquni ya kan, kalau dia mau syarah yang luas bisa saja, tapi dia enggak lakukan karena memang tujuannya untuk meringankan. Nah, kalau pensyarah yang kemudian memberatkan kan enggak sesuai maksud penulis. Begitu tujuannya. Jadi pensyarah harus bijak. Kalau memang si penulisnya tujuannya untuk meringkas, ya dia beri syarah sesuai tujuan penulis agar nanti orang pun ikut apa tertarik dan mengambil faedah lebih daripada isinya. Nah, kalau mau ngomong panjang ada buku lain yang memang apa dikenal itu pembahasan yang luas di situ. Jadi qala wa faqallahu na'am qad ashabtu ma'a dhalik fi ba'dil mawadhi. Ya, kadang saya agak panjang ya, di sebagian tempat dalam memberi penjelasan. Wa in kana qalila, walaupun itu sedikit ya. Enggak banyak. Walam afal dhalika illa li'anna ad-darura wal haja kanat da'iyatan litafsilil qaul fiha. Dan saya tidak lakukan itu melainkan karena darurah. Perlu sekali ya untuk mentafsil penjelasan dalam masalah itu. Ya, bukan sengaja ya. Walakin lam yakun dzalika an qasdin wa ta'am. Tidak sengaja ya saya perluas di situ karena memang perlu sekali agar tidak salah paham. Wala huwa rajun ila ashwaiyya au intiqaiyya au nahwi dzalik. Dan itu tidak maksudnya ashwaiyya atau intiqaiyya atau yang semisalnya. Ya, ini kayak apa? Pamer ingin dilihat kehebatannya atau keindahan, tidak ada maksud itu. Paham? Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza wa aslu hadza syarah muhadarat. Dan asal syarah buku ini sebetulnya adalah muhadarah-muhadarah kuntu qad alqaituha, yang pernah saya sampaikan muhadarah-muhadarah itu ala ba'di talabatil ilm fi syarhi hadzal nazm, di hadapan sebagian penuntut ilmu ketika memberi penjelasan untuk nazm ini. Wa hirsan ala hifdhi hadhil maddah tamma tasjiluha, dan untuk materi ini tersimpan maka telah sempurna perekamannya. Kajian itu direkam. Summa tafriruha, kemudian ditafrir. Dituangkan dalam bentuk kitabah, tulisan dari kaset-kaset rekaman itu. Summa qama ba'du talabatil ilmi al-mumayyazin, kemudian sebagian penuntut ilmu yang punya keistimewaan berupaya bi siyaghati maddatil asyritah bilughatin tasluhu lil kitab, membuat materi kaset itu dengan bahasa yang layak untuk suatu kitab. Artinya tidak, dalam tafriknya itu tidak betul-betul persis kata per katanya, tapi dipilih lagi kata lain yang layak dalam bentuk tulisan. Kenapa? Fama'lum, karena dimaklumi anna lughatal ilqa, bahasa penyampaian dalam ceramah takhtalifu an lughatil kitabah, beda dengan bahasa penulisan. Nah, fajazallahu man qama bihadzal amalil mudni khaira, semoga Allah membalas ya, yang lebih baik dari apa untuk orang yang mengerjakan pekerjaan ini. Wa jazalallahu al-mathubah fid darain, dan melimpahkan untuknya pahala di dunia dan di akhirat innahu subhanah ni'mal maula wa ni'man nasir. Thumma ra'aitu ba'da dhalika annahu minal muhim qira'atuhu bitamahul. Kemudian setelah itu saya berpandangan perlu untuk dibaca lagi perlahan-lahan. Kenapa? Min ajli ikhrajiha 'alal wajhil amsal, agar dikeluarkan cetakan buku ini dalam rupa yang terbaik. Ini dia. Waqad da'ani dzalik ila ziyadati ba'dil fawaid, sehingga itu yang mendorong saya untuk menambahi sebagian faedah yang mungkin waktu di ceramah itu oh ada yang kurang. Nih, tak kasih lagi. Nah, faedah-faedah tambahan. Wa hadzib ba'dil mawadhi, dan membuang sebagian tempat. Oh, di ceramah kemarin disampaikan ini, oh, ini kayaknya enggak perlu. Nah, dihapus. Ini ya. Wa taqdimi ba'dihha wa ta'khiri ukhra. Oh, di ceramah itu pembahasan ini di belakang. Pantasnya ini di awal. Di ceramah itu pembahasannya di awal, pantasnya di akhir kan. Nah, dikasih apa namanya? Posisi-posisi yang beda dengan isi ceramah. Paham? Kullu dhalik, semua itu tujuannya adalah min ajli ikhraji syarhi ala suratil munasibah wal hay'atil layiqah, untuk mengeluarkan syarah ini dalam bentuk yang sesuai dan tampilan yang apa? Layak. Wallaha as'alu an yataqabbala minni hadzal amal, dan hanya Allah lah yang aku minta agar dia menerima dariku amalan ini. Wa yaj'alahu dhukhran li yaumil qiyamah, dan menjadikan ini sebagai simpanan untukku pada hari kiamat. Wa yanfa bihi kullaman waqafa 'alaihi, dan semoga Allah beri manfaat dengan buku ini siapa saja yang menemukan buku ini. Wa tala'a 'ala mabahithi, dan menelaah pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Innahu subhanahu waliyyu dhalik wal qadiru 'alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kataba Abu Mu'ab Tariq bin Iwad, ya, Iwadillah. Berarti yang di Wihilaf itu bukan Awad, itu salah ya. Bin Iwadillah Ibn Muhammad. Waffaqahullah. Salah ya. Itu insyaallah yang lainnya kita sambung di lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini orang mana, Ustaz? Insyaallah.